Konsultasi Syariah. Memegang tangan istri menggugurkan dosa? Pertanyaan. Benarkah ketika suami memandang istri dan istri memandang suami, maka Allah akan melimpahkan rahmat untuk mereka berdua, dan ketika mereka berpegangan tangan, maka dosa-dosanya berguguran? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis yang menyatakan, apabila seorang suami memandang istrinya dan istrinya memandang suaminya, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan rahmat atau kasih sayang. Dan jika suami memegang tangan istrinya, maka dosa keduanya akan berguguran dari celah jari-jarinya. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dalam kitab tarikhnya, dari jalur Masirah bin Ali, dalam bukunya yang menyebutkan daftar gurunya. Sanad yang dibawakan Masirah, dari Husain bin Mu'ad al-Khurasani, dari Ismail bin Yahya at-Tamimi, dari Mis'ar bin Kidam, dari Al-Aufi, dari Abu Sa'id al-Khudri, secara marfu'. Dalam silsilah Ad-Do'ifah dinyatakan, hadis ini palsu. Cacatnya adalah Ismail bin Yahya at-Tamimi. Dia suka memalsukan banyak hadis dan suka menyebarkan kebatilan dan keanehan. Sementara Husain bin Mu'ad tidak jauh darinya. Kata Al-Khatib tentang Husain bin Mu'ad, bukan perawi terpercaya, hadisnya palsu. Silsilah Al-Ahadith Ad-Do'ifah. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang palsu, sehingga tidak boleh kita nyatakan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara masalah pahala dan dosa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka janji penghapusan dosa dalam hadis di atas tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Motivasi kerukunan dalam rumah tangga. Islam sangat memotivasi untuk membangun kerukunan dalam rumah tangga. Di sana terdapat banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengajak masyarakat untuk membangun kerukunan dalam rumah tangga mereka. Sehingga semua sikap baik yang diberikan oleh suami kepada istrinya dan layanan yang dilakukan istri kepada suaminya akan bernilai pahala jika diniatkan dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Sehingga kita tidak butuh hadis dhaif, apalagi palsu, untuk membangun motivasi itu. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepada suami untuk bersikap sebaik mungkin terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pergaulilah mereka, istrimu, dengan cara sepatutnya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dengan semangat yang sama, Islam juga memotivasi istri untuk taat kepada suami, menjaga kehormatan dan semua rahasia rumah tangga suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sebab itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sesuai yang Allah perintahkan untuk mereka jaga. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Demikian pula, mereka dimotivasi untuk menciptakan suasana saling mencintai, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, jarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan rutinitas menemui istri-istrinya, lalu mendekat ke mereka, mencium mereka, membelai mereka, tanpa hubungan badan dan bercumbu. Kemudian beliau tidur di rumah istri yang menjadi gilirannya. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan hanya mencukupkan diri pada yang halal, semoga bisa meredam nafsu sehingga tidak menginginkan yang haram. Demikian, Allahu a'lam.